jan girimis wanci janari nurihan ati mawa kanyeri asih lengit batin ngajerit kadedeh ilang anjen paanggang hate nu simpe anjen me Yeah.